Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamitin amma ba'd. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membaca dan mentela'ah kitab fikih At-Ta'amul Baina Zawjain karya Syaikh Mustafa bin Al-Adawi hafizahullahu ta'ala. Maka beliau rahimahullah ta'ala mengatakan bab yang pertama atau poin pertama yang beliau sampaikan berkaitan dengan interaksi yang baik antara suami dan istri adalah menimbang qawamatu rajuli 'alal mar'ati. Suami adalah pemimpin atas istrinya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i. Laki-laki adalah pemimpin perempuan. Demikian di surat An-Nisa ayat yang ke-34. Maka kullu baitin, setiap rumah mesti harus memiliki qayyimun, pengurus atau pemimpin. Tidak mungkin ada satu organisasi, satu kumpulan orang tanpa pemimpin. Maka harus ada qayyimun, pemimpin yakumu alaihi, yang mengurusi apa yang dia pimpin. Yudabiruhu, mengaturnya. Yudabiru amrahu, mengatur segala urusan, urusan terkait dengan apa yang dia pimpin. Wayasusuhu, dan mengaturnya. Catatan kaki, sasaya susu itu adalah fi'il untuk siasah yang sering kita terjemahkan dengan politik. Maka siasah dalam Islam maknanya adalah mengatur. Sebagaimana dan penggunaan sasaya susu ini ada dalam hadis. Terdapat satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kanat banu Israila tasusuhum anbiya'uhum. Bani Israel itu dipimpin oleh diatur oleh oleh para nabi mereka. Maka di antara keistimewaan Bani Israel, pemimpin masyarakatnya adalah para nabi. Satu nabi meninggal, Allah kirimkan nabi berikutnya dan seterusnya. Dan pemimpin tadi bertugas untuk menjaga eksistensi keberadaan apa yang dia pimpin dan menjaganya. Dan tentu pemimpin itu sia-sia kalau tidak ditaati aturannya. Untuk apa dia diakui sebagai pemimpin? Oleh karena itu, wahadal qayyimu, pemimpin tersebut sepatutnya di sini maknanya harus didengarlah perintahnya dan ditaatilah aturannya. Malam ya'mur bima'siyatillahi subhanahu wa ta'ala, selama dia tidak memerintahkan satu hal yang nilainya maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dalam Islam pemimpin sebuah rumah tangga adalah suami. Watansibuhu qayyiman, dan yang mengangkatnya sebagai pemimpin atas sebuah rumah tangga adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan Allah subhanahu berfirman di surat An-Nisa 34, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa' bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Suami itu pemimpin atas istrinya dikarenakan dua hal. Yang pertama, karena kelebihan yang Allah berikan kepada suami yang tidak Allah berikan pada istri. Wa bima anfaqum min amwalihim. Dan yang kedua, karena suami itu mengeluarkan hartanya sebagai nafkah untuk istrinya. Dan kepemimpinan seorang suami atas istrinya sebagaimana yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat di atas adalah karena dua faktor. Yang pertama adalah bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din. dengan kelebihan yang Allah berikan pada sebagian mereka, yaitu laki-laki, ala ba'din atas sebagian yang lain, yaitu perempuan. Yaitu bima faddalallahu bi'arijala ala nisa'i, dengan kelebihan yang Allah berikan pada laki-laki atas perempuan. Kelebihan tersebut, kelebihan yang ada pada laki-laki tidak ada pada perempuan, fi asli khilqatihim, ada pada asal penciptaan fisik laki-laki, min kuwati rajuli, ya tentu fisik laki-laki secara umum itu lebih kuat daripada perempuan. Nah, namun al-hukmu lil ghalib tentunya. Penilaian itu berdasarkan yang dominan, yang umumnya. Meskipun dijumpai ada sebaliknya, laki-lakinya ringkih, mudah, gampang masuk angin, gampang capek, istrinya kuat. Namun al-hukmu lil ghalib, kita bicara, kita berbicara berdasarkan mana yang dominan. Kemudian kelebihan tersebut, kelebihan yang lain yang kedua adalah rojahani aklihi. Laki-laki itu lebih didominasi oleh akal daripada perasaan. Berkaitan dengan poin ini, satu catatan yang sangat-sangat penting, banyak orang salah paham. Banyak orang salah paham satu hal yang patut untuk kita perhatikan. Akal di sini bukan dzaka, akal di sini bukan kecerdasan, bukan IQ, bukan IP. Akal di sini bukan IQ, bukan IP. Namun akal, sebagaimana kita ketahui, akal dalam bahasa dalil Quran dan Sunnah, demikian juga bahasa para ulama, itu terkadang makna akal itu adalah kebalikan dari junun, kebalikan dari orang gila, dan terkadang akal itu kebalikan dari safih. Kebalikan dari safih artinya orang yang melakukan tindakan-tindakan yang tidak tepat. Maka akal yang dimaksudkan di sini adalah husnul tasarruf, baiknya tindakan. Baiknya tindakan. Oleh karena itu tidak benar apa yang dikatakan oleh para feminis dan pejuang gender atau semacam itu, yang menolak perkataan para ulama ini dengan mengatakan dijumpai perempuan-perempuan yang cerdas-cerdas sekarang, itu kan masa dulu perempuan terbelakang dalam bidang pendidikan. Sekarang dijumpai perempuan-perempuan yang mencapai gelar profesor, doktor, IP-nya tinggi, yang cerdas. Dan realita tadi kemudian dijadikan alasan untuk mengatakan salahnya ungkapan, bahasanya ungkapan para ulama, Allah memberikan akal yang dominan kepada laki-laki. Ini salah faham karena dikira akal yang dimaksudkan di sini adalah dzaka. Padahal bahasa para ulama sejak masa silam bahasanya adalah akal, bukan dzaka. Dan akal di sini adalah husnul tasawuf, melakukan tindakan yang baik, tindakan yang tepat, tindakan yang manfaat, dan tidak melakukan tindakan yang merugikan, membahayakan. Tidak melakukan tindakan yang kontraproduktif. Dan di antara bentuk kalau wanita itu memiliki kekurangan akal dalam masalah ini, bentuk realnya di sekeliling kita adalah perempuan-perempuan yang mau dipacari. Pacaran itu bukti kalau nuksanul akal. Bukti nuksanul akal, bukan nuksanul zaka. Ya, boleh jadi dia IP-nya tinggi, nah, namun mau ya, mau pacaran, padahal nah, cuma kemudian atas nama bukti cinta, gitu kan? Nah, bukti cinta itu kemudian keperawanan dirilakan. Ini ya, orangnya cerdas, ya, orangnya pintar, zaka, nah, tidak punya akal, ya, tidak punya akal. Sekedar kemudian dijak makan pecel lele macam-macam, bisa dipegang ini dan itunya, bisa dicium ini dan itunya. Aina al-aql? Tidak ada, itu tidak. Itu di situ tidak ada akal. Kalau akalnya hilang, kalau enggak mau dikatakan berkurang, meskipun orangnya cerdas, IP-nya tinggi. Kalau wanita itu akalnya sempurna, dia akan belajar dari pengalaman. Dia kan belajar dari pengalaman, data-data, penelitian dan sebagainya tentang realita dan yang dia saksikan, betapa dalam pacaran itu tidak ada yang dirugikan kecuali perempuan. Laki-laki paling-paling ruginya rugi kantong dikit, ya. Namun ini rugi dalam luar itu ada pada perempuan. Maka tidak kita jumpai husnul tasarruf. Setelah korban itu banyak, nih, korban banyak kasus, banyak korban, dan itu sudah sampai-sampai demikian jelasnya korban-korban hasil pacaran. Namun kok tetap saja ada yang mau. Sekedar atas nama cinta semuanya dikorbankan dengan gratis dan cuma-cuma. Nah itu bukti tidak, bukti bahasanya akal perempuan itu tidak sempurna. Akal dalam pengertian kemampuan untuk husnul tasawuf, melakukan tindakan yang tepat, tindakan yang manfaat, kemudian menjauhi hal-hal yang membahayakan dan merugikan. Nah, secara umum meskipun ya dijumpai juga banyak laki-laki yang tidak sedikit laki-laki yang tindakannya adalah tindakan yang tidak tepat. Namun secara umum ini al-hukmu lil ghalib, bahasanya laki-laki pertimbangannya pertimbangan manfaat, kerugian, keuntungan, kemudian dilakukan hal-hal yang merugikan dan dihindarilah hal-hal yang merugikan, kemudian dipilihlah hal-hal yang menguntungkan, yang manfaat. Itu lebih pertimbangan-pertimbangan untuk melakukan hal ini lebih dominan. Wa jaladatihi wa sabrihi, dan kesabaran dan kesabarannya. Maka secara umum laki-laki lebih sabar ketika terjadi musibah, terjadi satu hal yang menyedihkan. Maka karena dia sabar, maka dia melakukan tindakan yang kemudian tepat. Musibah tidak akan selesai cuma dengan menangis, merongrong. Maka karena secara umum perempuan itu sabarnya kurang plus akalnya kurang, maka musibah dan meratap, merongrong, padahal ya tidak akan manfaat, tidak akan mengubah keadaan, musibah tetap musibah. Maka ketika terjadi musibah yang sangat mengenaskan, nampaklah padanya bahasanya perempuan itu kurang bersabar dan kurang akal. Kalau dia memiliki akal yang baik, tentu akan menyadari ini tidak ada gunanya. Saya teriak-teriak, saya melolong-lolong, ini tidak ada manfaatnya. Musibah tetap menjadi musibah. Demikian juga disebabkan karena Allah mengistimewakan laki-laki tanpa perempuan dalam beberapa hal. Di antaranya adalah minjak linubuwati fihim, kenabian Allah berikan kepada laki-laki. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di surat Al-Anbiya ayat yang ke-7, wa ma arsalna qablaka ila rijalan nuhi ilaihim, tidaklah kami utus sebelummu seorang pun rasul kecuali dia adalah rijalan laki-laki yang kami beri wahyu. Demikian juga kepemimpinan di ruang publik. Sebagaimana di antaranya adalah khilafah dalam artian kepala negara. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lan yufliha qaumun walau amrahum imra'atan. Tidaklah akan beruntung sekelompok orang yang menyerahkan urusan mereka untuk diatur oleh perempuan. Namun, ketika Allah melarang satu hal, itu bukan berarti pasti tidak ada maslahatnya. Ketika Allah melarang sesuatu, itu bukan berarti jaminan kalau melakukan apa yang Allah larang itu tidak mendatangkan keuntungan. Artinya boleh jadi sesuatu itu terlarang, namun ada manfaat dan keuntungannya. Ada manfaat, dia menjumpai manfaat dan keuntungan. Maka ada orang yang meragukan aturan Islam masalah kepemimpinan dengan mengatakan, itu wali kota Surabaya. Kemudian ini menyebabkan perjuangan beliau, itu menyebabkan saya ragu-ragu dengan mas apa benar Islam melarang perempuan di ruang publik. Banyak laki-laki yang sebelumnya tidak kemudian bisa melakukan perjuangan yang dilakukan oleh wali kota Surabaya saat ini. Maka satu catatan berkaitan dengan ungkapan orang tersebut ini adalah ketika Allah melarang sesuatu hal, itu bukan berarti itu dijamin tidak mengandung maslahat. Tidak dijamin mengandung maslahat. Boleh jadi mengandung maslahat, mengandung manfaat. Namun maslahat dalam syariat itu ada tiga macam. Ada maslahat yang mu'tabarah, maslahat yang didukung oleh dalil. Dalil mengatakan bahasanya mengingat Allah itu manfaat, mengerjakan salat itu manfaat, menikah itu manfaat. Mungkin ini maslahat mu'tabarah. Kemudian ada kebalikannya, ada maslahat mulghah. Maslahat yang berlawanan dengan dalil. Orang mengatakan dari usaha minuman keras ada maslahat, dari usaha pabrik rokok ada industri rokok maslahat. Dan ini maslahat yang mulghah, maslahat yang tidak teranggap. Dari prostitusi ada penghasilan pajak, penghasilan untuk negara ini dan itu. Manfaat untuk laki-laki hidung belang, manfaat untuk ini menghidupi pelacur, ini menghidupi keluarganya. Ada klaim maslahat di prostitusi. Ini maslahat yang mulghah, maslahat yang teranggap batal karena berlawanan dengan aturan syariat. Artinya di sini kita jumpai bahasanya dimungkinkan dalam satu hal yang dilarang oleh syariat itu terdapat klaim maslahat. Atau bahkan bukan klaim, realitanya ada maslahat. Namun maslahatnya adalah maslahat yang tidak diakui oleh syariat. Dan ada maslahat mursalah, maslahat yang secara khusus syariat tidak memerintahkannya. Syariat tidak memerintahkannya dengan dalil khusus, meskipun menuntunkannya dengan dalil umum. Ada sekolah, ada jembatan, ada rumah sakit dan sebagainya. Ketika Nabi mengatakan tidak akan beruntung sekelompok orang yang memberikan kewenangan kepemimpinan kepada perempuan, itu bukan berarti peniadaan kalau tidak ada manfaatnya. Boleh jadi ada manfaatnya. Namun syariat menilai manfaat tersebut adalah manfaat yang tidak boleh teranggap sebagai manfaat. Orang dari industri rokok orang mengatakan manfaatnya besar untuk petani tembakau, untuk ini, untuk itu. Namun setelah syariat, dari syariat menunjukkan haramnya hal itu, maka maslahat tadi tidak boleh dianggap sebagai maslahat. Itu maslahat, namun maslahat yang tidak dibenarkan oleh syariat. Wa ja'alallahu, dan Allah jadikan persaksian laki-laki sebanding dengan persaksian dua perempuan, yaitu dalam masalah maliyah, dalam masalah berkaitan dengan keuangan dan finansial. Meskipun kita jumpai juga ada persaksian seorang perempuan itu teranggap sah dan cukup, sebagaimana persaksian dalam masalah persusuan. Cukup satu perempuan, maka persaksian dua perempuan itu senilai dengan laki-laki. Ini berlaku dalam sebagian kasus. Ada kasus di mana persaksian laki-laki tidak teranggap. Persaksian laki-laki tidak teranggap dan cukup persaksian satu perempuan dalam masalah persusuan. Masalah berakhirnya masa iddah, ini haidnya sudah selesai, itu enggak, persaksian laki-laki tidak dipakai ini. Ya, ini masa iddahnya sudah selesai. Ini buktinya. Ini sudah haid ketiga sudah berakhir. Ini persaksian laki-laki enggak kepakai. Maka tidak terpakainya persaksian laki-laki dalam persusuan, dalam masa iddah, itu tentu bukanlah maksudnya merendahkan laki-laki. Ya. Itu bukanlah maksudnya merendahkan laki-laki. Ya, itu pasnya memang demikian ketentuannya, aturannya demikian. Itulah yang terbaik menurut syariat semacam itu. Sebagaimana tidak terpakainya persaksian perempuan dalam pidana. Dalam pidana pembunuhan, dan inilah pembunuhnya, persaksian perempuan tidak terpakai. Yang diterima dalam peradilan Islam, persaksian hanya persaksian laki-laki dalam masalah kriminalitas. Ya, maka sama dengan persaksian dalam masalah berakhirnya masa iddah, masalah persusuan, persaksian laki-laki tidak dipakai. Itu bukan berarti melecehkan laki-laki, dan di bidang ini persaksian perempuan tidak dipakai, dan itu bukanlah maksudnya melecehkan perempuan. Demikian juga Allah tetapkan untuknya warisan untuk laki-laki dua kali lipat perempuan, dan Allah berikan kepada laki-laki hak untuk mempoligami empat orang istri. Dan tidaklah seorang perempuan berhak kecuali hanya menjadi istri dari seorang suami. Demikian juga Allah berikan hak untuk talak, untuk menikah, dan untuk rujuk di tangan laki-laki. Sedangkan solusi pembubaran rumah tangga di tangan perempuan, ada jalan yang lain, namanya khulu. Ini bukan berarti ketika kita katakan talak itu di tangan laki-laki, terus perempuan tidak punya cara yang dibenarkan oleh syariat untuk melepaskan diri dari ikatan seorang laki-laki yang tidak dia sukai. Wakadzalika, demikian juga anak itu dinasabkan kepada bapak, bukan kepada ibunya. Catatan kaki, kecuali dalam kondisi tertentu yang itu nadirah, itu langka, ketika dia anak zina atau kondisi yang lain. Dan Allah jadikan kewajiban jihad itu atas laki-laki bukan perempuan. Demikian juga berbagai masalah amar ma'ruf nahi mungkar itu dikaitkan dengan laki-laki bukan perempuan. Ila ghair dzalika minal umur, dengan perkara-perkara yang lain yang dikaitkan dengan dikaitkan oleh syariat dengan laki-laki bukan perempuan. Catatan kaki nomor 2 tentang masalah amar ma'ruf nahi mungkar, namun boleh bagi perempuan di sebagian keadaan mengubah kemungkaran jika pengubahan kemungkaran yang dilakukan oleh perempuan ini tidak mengantarkan kepada kerusakan yang lebih besar. Dalilnya terdapat dalam Sahih Bukhari dan yang lainnya. Anamra'atan qalat lil qaum, ada seorang perempuan berkata kepada laki-laki, sekelompok laki-laki yang mereka mengangkat Amr bin Salamah yusalli bihim untuk jadi imam salat mereka. Lalu terlihatlah, dan Amr bin Salamah ini masih kanak-kanak, umurnya 6 atau 7 tahun. Dan dia jadi imam tetap kampungnya karena yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Nah, ketika dia jadi imam, yadhar istuhu, kelihatan pantatnya saat sujud karena sempitnya pakaiannya. Maka ada perempuan yang melakukan ingkarul mungkar. Tentu ini nampaknya aurat. Maka berkata kepada laki-laki, ala tahutuna anna ista sahibikum. Dan ini perempuan ini ikut jamaah di masjid. Dia di belakang lihat. Begitu jelas. Ya. Dia yang di belakang lihat pantat si imam yang masih anak-anak ini. Maka dia berkata kepada jamaah laki-laki, tidakkah kalian tutupi pantat imam kalian? Nah, akhirnya orang sekampung itu kemudian urunan untuk beli pakaian baru. Dan tentu anak-anak kemudian diberi pakaian baru itu satu hal yang sangat membahagiakan dan menyenangkannya. Maka kemudian Amr bin Salamah pun berkomentar tentang baju barunya, dan satu hal yang sangat membahagiakan diriku, jadi imam saya jadi dibelikan baju baru. Ya, maka perkataan perempuan ini, ala tahutuna anna ista sahibikum, dalil bahasanya perempuan boleh melakukan ingkarul mungkar jika hal tersebut tidak mengantarkan kepada kerusakan yang lebih besar. Dan kata-kata anna menunjukkan bahasanya perempuan ini ikut sholat di masjid, sehingga dalil perempuan boleh-boleh saja ikut sholat berjamaah di masjid bersama laki-laki. Kemudian faktor kedua kepemimpinan suami di rumah adalah fibayani sababi qawamati rajuli, sebab seorang laki-laki itu jadi pemimpin atas perempuan adalah al-infaq, adalah mengeluarkan harta, membiayai kebutuhan istri. Yang Allah sebutkan, wabima angfaku min amwalihim, disebabkan mereka mengeluarkan sebagian hartanya untuk menafkahi istrinya. Maka seorang suami itu yunfik alal mar'ati, menafkahi istrinya sejak awal akad nikah. Sejak awal akad nikah. Itu yang ditetapkan oleh syariat. Kewajiban baru berlaku, kewajiban menafkahi baru berlaku setelah terjadinya akdun nikah. Tidak sebagaimana di tradisi di sebagian tempat di tempat kita. Ada tradisi di sebagian suku di tempat kita wajib menafkahi sejak dilamar, maka seorang laki-laki diwajibkan untuk menafkahi istrinya. Kalau tidak salah ini tradisi suku Banten atau mungkin ada suku yang lain yang sama atau semisal itu. Dan kalau secara syariat kewajiban menafkahi berlaku sejak akdun nikah. Fayajibulah alaihi, maka menjadi hak perempuan, alaihi yang menjadi kewajiban suaminya, mahar Demikian juga wajib bagi suami untuk memenuhi kebutuhan pangan, kebutuhan pakaian, kebutuhan tempat tinggal, dan berbagai macam bentuk-bentuk pengeluaran uang yang wajib atas suami linisa untuk istrinya. Bahkan sampai-sampai idza talaqaha, ketika seorang suami itu mencerai istrinya, maka istrinya masih punya hak dalam harta suaminya, yaitu hak berupa nafkah dan tempat tinggal dan yang lainnya, namun hak tersebut cuma selama masa iddah yang kurang lebih itu 3 bulan, dan itu selama perceraiannya adalah perceraian pertama dan kedua dan tidak bersifat terus menerus. Ataupun jika peraturan di PNS, kalau seorang suami itu menceraikan istrinya, maka 1/3 gaji si PNS itu wajib diberikan kepada istrinya yang dia cerai sampai dia menikah, sampai si perempuan ini menikah secara resmi. Ini adalah peraturan yang zalim, peraturan yang zalim. Namun ada beberapa orang menyampaikan kepada saya saat itu peraturan resmi untuk PNS yang bercerai. Maka ketika seorang laki-laki mencerai dan dia PNS menceraikan istrinya, nah itu ada aturan 1/3 gaji dipotong dan diserahkan kepada mantan istri sampai mantan istri itu menikah. Maka ini aturan yang zalim. Dalam aturan Islam, ya, cuma ada kewajiban menafkahi itu cuma selama masa iddah. Begitu masa iddah berakhir, maka kewajiban tersebut telah berakhir dan selesai. Kemudian catatan kaki, itulah haid. Anda bisa saksikan bahasanya perempuan yang memberikan uang kepada suaminya, yang menafkahi suaminya, atau yang memberikan, bahkan ini mungkin cuma memberikan harta kepada suaminya, memasukkan harta kepada suaminya, dan perempuan yang bahkan sampai menafkahi suaminya. Maka kalau perempuan memberikan harta boleh jadi kasuistik. Kalau kalimat dan perempuan menafkahi suaminya, ini maknanya rutin. Di situ lahuma mungkin, namun ini salah cetak mungkin. Namun laha na'utasallutin. Maka perempuan tadi gara-gara dia menafkahi suaminya, maka dia berkuasa fil bait, di rumah, dan berkuasa atas suaminya. Kita lihat, Anda bisa saksikan di sekeliling Anda satu keluarga, satu rumah tangga yang ternyata istri menafkahi suaminya, maka yang berkuasa adalah istri. Bahkan tidak mesti harus harus istri menafkahi terus menerus suami. Cuma istri memberikan pemberian yang besar kepada suami, maka tetap suami yang menafkahi, namun istrinya ini punya jasa besar menyekolahkan suaminya, yang membiayai S2 suaminya misalnya. Oh, itu terus lain bentuk bentuk rumah tangga tadi kemudian berubah karena hal semacam ini. Nggak usah banyak-banyak, nggak usah sampai sana. Bahkan ketika suami rumah tangga ini tinggal di rumah istri, di rumah istri itu kepemimpinan suami tidak sempurna. Jangan kan rumah istri, kalau rumah istri, wah, rumah mertua, PMI, gitu, pondok mertua indah, itu seringkali tidak indah. Namanya saja PMI, pondok mertua indah, realitanya tidak indah. Realitanya seringkali tidak indah. ada masalah dengan campur tangan mertua, demikian juga ada masalah ketidaksempurnaan kepemimpinan seorang laki-laki. Maka kepemimpinan seorang laki-laki itu baru bisa nampak ketika dia tidak tinggal di rumah istrinya atau rumah mertuanya. Meskipun cuma ngontrak sederhana, namun namun kepemimpinannya adalah sempurna, lebih baik daripada daripada keadaan yang pertama. Kenapa demikian? Kenapa kemudian istri ini nampak berkuasa atau kemudian ketundukannya menurutnya itu kurang? Hal itu jawabannya, wadzalika, dan hal tersebut, li'anal qawamah, karena kepemimpinan itu dengan dua faktor. Sebagaimana yang telah kami sebutkan, yang pertama adalah fisiknya laki-laki, yang kedua adalah keluar duitnya laki-laki. Maka jika perempuan inilah yang menafkahi rumah tangga tersebut, maka naza'at az-zawjah, maka perempuan ini telah merebut atau mengambil dari suaminya kepemimpinannya. Falyatanabbah lidzalika, maka adalah para suami memperhatikan hal ini. Maka adalah para suami memperhatikan hal ini. Ketika dia mengizinkan istrinya bekerja, hendaklah dia katakan pada istrinya, saya tidak butuh duitmu. Saya tidak butuh duitmu. Sana simpan-simpan sendiri, urusan ini, urusan macam-macam, tanggungan saya. Nah, itu gagah itu. Nah, itu sahamnya gagah. Dan ini bahaya kemudian nikah dengan wanita kaya. Atau dan anak orang kaya, dan si laki-laki ini pas-pasan atau bahkan mengenaskan, itu bahaya. Kepemimpinannya tidak sempurna. Seandainya iya, maka seandainya kemudian terjadi, maka kita sarankan, katakan pada istri. Katakan pada istri, saya tidak butuh hartamu. Urusan rumah, urusan saya. Hartamu sana. Jangan masuk-masukkan ke urusan rumah kita. Jangan masukkan ke urusan rumah kita. Dan oleh karena itu kita, yang lebih kita sarankan pada rumah tangga baru untuk tidak PMI, tidak di tempat mertua. Itu mengurangi kesempurnaan kepemimpinan, dan itu mengurangi kadar taat dan menurutnya seorang istri. Lebih baik ngontrak, ngontrak daripada semacam itu. Banyak masalah dan di antara masalah pokoknya adalah berkurangnya kesempurnaan kepemimpinan laki-laki. Kemudian kembali ke atas, farajul qiyamun qayyimun alal mar'ati, maka seorang suami adalah pemimpin atas perempuan karena dua sebab ini yang telah Allah sebutkan dalam kitabnya di surat An-Nisa ayat yang ke-34. Wa ta'akkad hadza, dan ini lebih ditekankan lagi berdasarkan firman Allah Ta'ala, walirijali 'alaihinna darajah, dan bagi laki-laki satu derajat di atas perempuan, satu derajat fitasrib wa taklif. Fitasrib wa taklif, dalam pemuliaan, yaitu kelebihan yang poin pertama tadi, kelebihan, kemudian taklif. Satu derajat dalam kelebihan, satu derajat dalam beban, yaitu menafkahi. Yang dengan ini maka seorang suami lebih dari istrinya, dialah yang menafkahi istrinya. Maka darajah di sini, darajah fitasrib, ini sama dengan bima fadlallahu ba'dhum ala ba'din, kemudian satu darajah fitaklif, dalam beban dan tanggung jawab. Dan ini sama dengan wabima angfaku min amwalihim. Wa istadu hadal makna, Dan makna ini semakin bertambah ta'aku dan tegasnya dan jelasnya dengan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya aku boleh memerintahkan seorang untuk bersujud kepada orang lain, niscaya akan aku perintahkan istri untuk bersujud kepada suaminya. Diatkanlah At-Tirmidzi, Ibnu Hibban, Baihaqi. Dalam riwayat Baihaqi dan Ibnu Hibban ada tambahan setelah antas judali zaujiha lima azzamallahu min haqqihi 'alaiha, karena Allah memberikan hak yang besar atas suami atas perempuan. Dan tambahannya adalah tambahan yang tsabitah yang sahih dari hadis yang dibawakan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bi isnadin sahihin bi majmu'i turqihi, dengan sanad sahih li ghairihi. Nah, namun bersujud tentu sujud itu ada sujud di depan sesuatu dan sujud kepada sesuatu. Ini ada sujud amama dan ada sujud li. Ada sujud amama dan ada sujud li. Sujud di depan sesuatu itu tentu berbeda dengan sujud untuk sesuatu. Kita sholat jamaah di masjid, kita sujud di depan tembok. Ya. Namun apakah sujud untuk tembok? Tidak ya. Sujud. Apa beda antara sujud amama dan sujud li? Sujud amama dengan sujud li secara lahiriah tidak ada bedanya. Ini ada orang sholat di masjid, dia sujud di depan tiang atau dia sujud untuk tiang. Secara lahiriah sama. Oleh karena itu para ulama mengatakan ketika seorang itu dipaksa untuk bersujud kepada berhala, maka tidaklah dia niatkan sujudnya adalah amama berhala. Amama sonam, bukan li sonam. Mun amama sonam. Sehingga tetap sujudnya itu bukanlah untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dia maksudkan saya bersujud untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, oleh karena itu kita tidak bisa mengetahui secara pasti ini adalah sujud untuk berhala atau untuk tembok, ataukah cuma sekedar sujud di depan tembok, kecuali setelah kita cek lebih lanjut. Kemudian sujud li itu pun ada dua macam. Ada sujud ibadah dan ada sujud tahiyah. Ada sujud penghormatan dan ada sujud ibadah. Dan sujud ibadah kepada selain Allah tidak pernah Allah izinkan. Tidak pernah Allah izinkan. Adapun sujud penghormatan itu yang pernah Allah izinkan. Dan Allah perintahkan kepada malaikat, kepada Adam. Demikian juga anak-anak Yakub kepada ayah dan ibu mereka, sebagaimana di surat Yusuf. Dan inilah yang Nabi maksudkan antasjuda al-amartul ma'ata antasjuda li zaujiha. Ini saya akan aku perintahkan istri untuk bersujud hormat kepada suaminya. Nabi tidak akan memerintahkan sujud ibadah kepada suami tentunya. Dan sujud untuk tahiyah, sujud penghormatan itu dibolehkan di sebagian syariat. Di syariatnya Yakub dan Yusuf boleh. Demikian juga Allah perintahkan malaikat untuk bersujud memberikan penghormatan pada Adam. Namun sujud untuk penghormatan itu haram dalam syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sujud klaim sujud tahiyah itu diterima, klaim sujud penghormatan itu diterima manakala dia bersujud kepada sesuatu yang memang berhak untuk mendapatkan penghormatan. Misalnya sujud kepada manusia yang orang tuanya atau semacam itu, maka klaim kalau ini adalah sujud sekedar sujud penghormatan itu bisa diterima. dan sujud penghormatan kepada makhluk dalam syarat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dosa besar. Namun bukan syirkun. Bukan syirik akbar pembatal iman, namun kabiratun minal kabair. Adapun klaim sujud tahiyah namun kepada sesuatu yang tidak berhak laisa ahlan litahiyah, tidaklah berhak untuk mendapatkan penghormatan, klaim tersebut adalah klaim yang tidak diterima. Maka ada batu, kemudian orang sujud pada batu, maka kemudian dia mengatakan, ini saya sujud menghormati batu. Nah, itu tidak bisa diterima, klaimnya tidak bisa diterima. Karena batu bukan benda yang berhak dan layak untuk mendapatkan penghormatan. Ya, kemudian wabima warada bi isnadin hasanin, dan terdapat satu hadis yang beliau katakan sanadnya hasan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ada seorang bapak datang membawa putrinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu sang bapak mengatakan, putriku ini wahai Nabi tidak mau menikah. Maka Nabi berkata kepada anak perempuan itu, taatilah ayahmu. Ya, faqalat, maka perempuan tadi mengatakan, aku tidak mau sampai engkau kabarkan kepadaku apa hak suami yang wajib ditunaikan oleh istrinya. Dan dia mengulang-ulang perkataannya. Maka Nabi SAW kemudian mengatakan, memberikan gambaran hak suami yang wajib ditunaikan oleh istri. Hak suami yang wajib ditunaikan istrinya adalah seandainya suaminya itu memiliki luka korhah, itu luka yang membusuk, koreng, lalu kemudian dia menjilatinya. Istrinya kemudian membersihkan luka tersebut dengan cara menjilatinya. Au ibtadar, atau muncullah dari dua lubang hidung suaminya, sodi dan nanah atau darah, kemudian dia menjilatinya dengan membersihkannya dengan menjilatinya dengan lidahnya, ma'adat haqqahu. Maka istri yang sudah demikian luar biasa semacam ini, Nabi katakan belum menunaikan hak suami. Wow, maka mengerikan sekali. Karena mengerikan, kemudian perempuan ini kemudian memilih untuk mundur dengan mengatakan, walladzi ba'asa kebil haq la atazawwaju abadan. Jika demikian beratnya hak suami yang wajib ditunaikan oleh istri, maka demi Allah zat yang mengutusmu dengan membawa kebenaran, aku tidak akan menikah sampai tua, sampai mati. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tunkihuhunna, janganlah kalian nikahkan anak-anak perempuanmu kecuali dengan seizin dan semau serida mereka. Diatkan oleh Ibn Abi Syaibah dalam Musannaf, Bayhaqi dalam Sunanul Kubra, demikian juga An-Nasa'i dalam Sunanul Kubra dan yang lainnya. Ya, maka hadis ini dalil di masa Nabi telah dijumpai wanita yang ada wanita yang tidak mau menikah sampai matinya. Kemudian dan perempuan yang semacam ini yang bersumpah untuk tidak menikah adalah bukanlah satu hal yang mungkar. Nabi tidak menyalahkannya. Nabi tidak menegurnya. Seorang perempuan yang bersumpah tidak akan menikah itu bukan kemungkaran. Kalau kemungkaran Nabi tentu menegurnya, namun Nabi tidak menegurnya. Menunjukkan kalau itu adalah sumpah yang mubah. Sumpah yang mubah. Kemudian hadis ini dalil bahasanya Islam tidak membenarkan nikah paksa. Di awal hadis telah disampaikan, ketika anak perempuan ini tidak mau menikah, bapaknya tidak bisa menikahkannya. Karena itu bapaknya ingin mendapatkan legitimasi untuk bisa memaksa putrinya menikah dengan membawa putrinya tersebut kepada Nabi. Namun ternyata di akhir hadis Nabi malah kemudian ngasih penegasan, janganlah kalian nikahkan putri kalian kecuali jika memang dia mau untuk dinikahkan. Maka Islam tidak membenarkan nikah paksa. Dan tidak ada nikah paksa itu di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang tua, bahkan ayah itu tidak bisa menikahkan putrinya secara paksa di zaman Nabi. Kemudian di samping hadis ini dalil besarnya hak suami yang wajib ditunaikan oleh istrinya. Sehingga kemudian hadis ini dalil seandainya perempuan itu dia memilih untuk tidak menikah dan dia tidak khawatir dengan terjumus dalam perbuatan yang haram, zina atau yang lain, maka dia tidaklah dipaksa untuk menikah. Namun jika seorang perempuan itu khawatir jika dia tidak menikah, maka dia akan terjumus dalam hal-hal yang haram, tentu menikah dalam hal ini menjadi sebuah kewajiban. Karena melepaskan diri dan menghindarkan diri, membebaskan diri dari satu hal yang haram, hukumnya wajib. Dan dia tidak bisa terhindar darinya kecuali dengan menikah, maka nikah untuknya satu hal yang wajib. Namun jika tidak, nikah untuknya tidaklah wajib. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ketika ditanya, ayu nisa'il khair, perempuan seperti apakah yang terbaik? Maka Nabi katakan, allati tasuruhu idza nadhara. Jadi ada perempuan yang menyenangkan suaminya ketika suaminya memandanginya. Dan mentaati suaminya ketika suaminya memerintahkannya. Dan tidak menyelisihi suaminya bima yakrahu dalam perkara-perkara yang tidak disuka oleh suaminya. Suaminya mengatakan saya tidak suka begini-begini, dia tidak langgar aturan suaminya. Fi nafsiha wa malihi, berkaitan dengan diri istrinya, berkaitan dengan diri istrinya, wa malihi atau berkaitan dengan harta suaminya. Berkaitan dengan diri suaminya, suaminya mengatakan saya enggak suka parfummu yang itu, baunya enggak cocok untuk hidung saya. Ya sudah, dia taat, enggak akan pakai parfum tersebut. Atau dia katakan, suaminya mengatakan saya tidak suka engkau sering berkunjung ke tetangga itu fulanah. Kalau kamu kesana karena cuma ngejak riba, cuma ini, cuma ngejak turun dan pamer dunia, karena dia suka pamer, oh saya baru saja diberikan oleh suami saya gelang ini, kalung. Maka tentu kalau kamu suka main sama dia, ngobrol sama dia, merugikan saya. Ya. Maka dia pun taat ketika suaminya mengatakan demikian. Fi nafsiha, ataukah fi malihi, tentang harta suami yang dia pegang. Maka misalnya dia bikin aturan kalau ada orang yang pengemis, ya kalau kamu mau ngasih silahkan dengan nilai sekian misalnya, sekian. Ketika saya di luar rumah kemudian ada pengemis perlu kemudian memang perlu dibantu, silahkan dibantu, namun dengan pakai uang yang ada dengan nominal sekian sampai sekian. Kalau lebih dari itu perlu rembukan dulu dengan saya. Maka ini berkaitan dengan harta suami, maka dia pun taat dan tidak menyelisihi apa yang ditetapkan oleh suaminya. Dilihat ke Imam Ahmad dengan bi isnadin sahih li syawahidihi, ini berarti sahih li ghairihi. Demikian juga seorang perempuan tidaklah berpuasa ketika suaminya syahidun, suaminya ada di rumah kecuali dengan izinnya. Tentu maksudnya adalah manakala puasa tersebut adalah puasa tatawu, puasa sunnah. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW mengatakan, latasumul mar'atu, seorang perempuan hendaknya tidak berpuasa itu puasa sunnah, wabakluha syahidun, ketika suaminya ada di rumah, kecuali ngomong dan minta izin terlebih dahulu. Karena dimungkinkan ternyata suaminya ingin berhubungan badan dengan istrinya. Dan demikian ilahnya kata para ulama, seperti yang dikatakan oleh An-Nawawi di Sharh Sahih Muslim dan lainnya. Nah, oleh karena itu, maka karena inilah ilahnya, maka jika ilahnya ini tidak terwujud, maka boleh tanpa ngomong. Misalnya, suaminya ada di rumah namun sakit parah. Nah, suaminya ada di rumah namun sakit parah, tidak mungkin dia punya keinginan untuk neko-neko, mau kemudian ngumpuli istrinya. Maka bolehkah istri puasa sunnah tanpa izin suami? Dalam kondisi ini jawabannya boleh. Demikian juga seorang perempuan tidak boleh mengizinkan seseorang fi baitihi untuk masuk ke rumah suaminya kecuali dengan izin suaminya. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Abu Hurairah. Demikian juga seorang perempuan itu tidak boleh keluar meskipun itu ke masjid kecuali dengan izin suaminya. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza sta'dzanat imra'atu ahadikum, jika istrimu itu minta izin ilal masjid untuk pergi ke masjid, fala yamna'ha, maka janganlah dia melarangnya." Ketika dia perginya tujuannya untuk ibadah dan dengan memenuhi adab-adab keluar rumah. Yang jadi sisi pendalilan adalah idza sta'dzanat, meminta izin. Maka Nabi tentukan, maka Nabi tetapkan bahasanya perempuan itu minta izin untuk pergi ke masjid. Maka jika dia perlu minta izin untuk pergi ke masjid, maka pergi ke tempat yang lain tentu lebih-lebih lagi. Tentu pergi ke pasar, pergi ke mall, pergi ke tempat yang lain, itu tentu lebih-lebih lagi jika ini untuk ibadah dan itu di masjid saja perlu minta izin. Maka di tempat-tempat yang lainnya tentu lebih-lebih lagi. Namun ketika seorang istri itu tahu kalau suaminya adalah seorang yang longgar dan ridha, maka tidaklah mengapa dia keluar rumah tanpa izin suaminya untuk hal-hal yang dia telah ketahui dari kebiasaan suaminya kalau dia longgar dan ridha. Karena kaidah fikih yang mengatakan al-ma'dhunu urfan kal-ma'dhuni nasson, sesuatu yang diizinkan secara kebiasaan suaminya kalau cuma ke warung sebelah atau ini, tidak perlu ngomong, tidak apa-apa. Kalau ngomong pun paling-paling ya tidak apa-apa, izin mau beli ini, mau beli sayur, mau beli sayuran, ya tidak apa-apa. Dia telah ketahui dari kebiasaan suaminya. Hal-hal semacam itu longgar suaminya. Maka sesuatu yang diizinkan urfan berdasarkan kebiasaan, kal ma'duni nasson, sebagaimana diizinkan berdasarkan perkataan tegas. Dan berkaitan dengan hadis ini, fala yamna'ha, maka janganlah dia melarangnya. Jangan di sini, jangan yang hukumnya haram atau mimbabil irsyad, sekedar arahan dari Nabi kepada para suami untuk jangan melarang. Maka jika kita katakan jangan melarang di sini adalah satu hal yang haram, maka ini akan berisiko istadhanat, maknanya tidak ada maknanya. Meminta izin itu tidak ada fungsinya. Jika falayamna'ha itu larangan tegas, haram bagi suami untuk melarang istrinya pergi ke masjid. Lalu apa gunanya meminta izin? Hmm. Oleh karena itu jika kita pegangi redaksi yang depan, istadhanat, minta izin, tentu minta izin itu berbeda dengan pemberitahuan. Mujarratul ikhbar, sekedar pemberitahuan, tentu berbeda dengan meminta izin. Maka jika kita pegangi istadhanat, meminta izin, fala yamna'ha, maka kalimat, maka janganlah dia melarang, itu min babil irsyad. Ini arahan dari Nabi. Artinya, dengan pertimbangan tertentu, boleh bagi suami untuk melarang. Ini, anaknya nangis, malah, kemudian suaminya ke masjid, istrinya juga ke masjid. Ya. Misalnya, maka suami boleh kemudian melarang. Mimba bil irsyad. Maka fala yamna'ha di sini statusnya adalah mimba bil irsyad, adalah arahan. Maksudnya adalah arahan dan bukan larangan tegas. Sehingga istadhanat, meminta izin, itu memiliki makna dan fungsi. Kemudian wa idza da'aha ila firasyihi. Dan jika seorang suami itu memanggil istrinya untuk ke tempat tidur suami, maka wajib bagi istrinya untuk mentaatinya. Jika dia enggan, maka di hadis dikatakan bahasa malaikat melaknat perempuan tersebut sampai pagi tiba. Di redaksi yang lain, dan Allah yang ada di atas sana murka kepadanya. Di catatan kaki, dihatkan Abu Hurairah dan Muslim dari Abu Hurairah radhiallahu anhu, Nabi SAW mengatakan, jika seorang suami memanggil istrinya ila firasyihi, ke tempat tidurnya, lalu dia enggan untuk datang, maka malaikat melaknatnya hatta tusbih, sampai pagi tiba. Dan bawahnya dihatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah radhiallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, demi Allah zat yang jiwaku ada di tangannya, tidak ada satupun suami yang mengajak atau mengundang istrinya ke tempat tidurnya, fata kalau dia menolak, kecuali Allah di fisama, Allah zat yang ada di atas sana, atau zat yang ada di atas sana berarti Allah dan para malaikat, sakhitan alaiha, murka kepadanya, marah kepadanya, sampai suaminya itu rela dan memaafkannya. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, Nabi SAW mengatakan, jika seorang perempuan itu batat melalui waktu malam muhajiratan firasa zaujiha, dalam keadaan meninggalkan tempat tidur suaminya, maka para malaikat melaknatnya hatta tarji'a, sehingga dia kembali. Wallahu a'lam, di sini ada kata-kata batat melalui waktu malam, karena itu mimbabil ghalib, sering-seringnya seorang suami mengajak istrinya untuk berhubungan badan itu di malam hari. Namun seandainya kondisinya pagi hari atau yang lain, atau siang hari, demikian juga kata-kata, kalau ada kalimat depan tadi, hatta tusbih, sampai pagi tiba, maka itu mimba bil ghalib. Karena umumnya suami itu mengajak istrinya untuk berhubungan badan itu malam hari. Ya, kemudian di redaksi hadis yang tadi kita baca, ila firasyihi, ke tempat tidur suami, ini jadikan dalil oleh sebagian ulama untuk mengatakan bahwasanya tempat tidur suami istri itu berbeda. Tempat tidur suami dan istri itu berbeda. Sehingga ada ila firasyihi, maka mengajak istrinya ila firasyihi, ke tempat tidurnya. Kemudian ada kalimat datang atau tidak datang, enggan untuk datang. Maka ini ditangkap oleh, dipahami oleh sebagian ulama, bahwasanya tempat tidur suami dan istri itu beda. Sehingga ada kegiatan datang dan ada kegiatan, dan ada firasyihi, tempat tidur suami. Namun yang benar, yang tepat sebagaimana dikatakan oleh An-Nawawi di Syarah Sahih Muslim, bahasanya adh-dhahir, yang kemungkinan yang lebih mendekati kalau kita tangkap dari kehidupan rumah tangga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, suami istri itu satu tempat tidur. Sebagaimana di hadis tentang menginapnya Ibnu Abbas di rumah Maimunah, Nabi satu tempat tidur dengan istrinya Maimunah radallahu anha. Sehingga sebagian disimpulkan oleh An-Nawawi adh-dhahir dari keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam suami istri itu tidur di satu tempat tidur. Dan nanti kemudian baru kemudian tempat tidurnya itu berbeda karena kondisi tertentu. Kalau dalam bahasa kita ya, si istri ini perlu nidurkan anaknya, ya, maka tempat tidurnya beda, ya, sehingga perlu ngundang istrinya untuk ya, ke tempat tidur suami ketika dia ingin berhubungan badan atau karena faktor-faktor yang lain. Namun al-asal jika tidak ada kondisi tertentu yang mengharuskan perbedaan tempat tidur, maka pada dasarnya tempat tidur suami dan istri itu sama, di satu tempat yang sama. Nah, insya Allah penjelasan yang lebih tepat adalah apa yang dikatakan oleh An-Nawawi. Ila ghairi dhalika minal adillah, dan dalil-dalil yang lain yang menunjukkan kepemimpinan laki-laki atas perempuan. Walaysa lil mar'ah, dan berkaitan dengan hal ini, maka tidak boleh bagi perempuan untuk menolak aturan ini. Karena ini adalah pembagian yang diberikan oleh Allah Ta'ala, yang dia adalah zat yang maha bijaksana. Maka Allah menilai bahasa itulah yang terbaik untuk kehidupan manusia. Dan dia adalah zat yang maha mengetahui, al-latif, dan dia adalah zat yang lembut, al-khabir, dan mengawasi hal-hal yang, dan mengetahui hal-hal yang tidak nampak sekalipun. Maka itu semua karena ilmu dan karena hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita yakini itulah yang terbaik untuk kehidupan manusia. Oleh karena itu, maka hendaknya sebagaimana yang Allah firmankan di surat An-Nisa ayat yang ke-32, wala tatamannau ma faddalallahu bi ba'dakum ala ba'din. Maka janganlah sebagian, yaitu perempuan, mengangan-angankan apa kelebihan yang Allah berikan pada sebagian yang lain, yaitu laki-laki. Bagi laki-laki bagian dari apa yang mereka usahakan, bagi perempuan bagian dari pahala berkaitan dengan apa yang dia usahakan. Namun sikap yang tepat, was'alullah min fadlih. Hendaklah kalian meminta anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau bagi sebagian dari anugerah Allah, sehingga Allah maha mengetahui segala sesuatu. Maka Allah larang perempuan atau mengangankan sesuatu kelebihan aturan yang tidak Allah berikan kepada perempuan, yang Allah berikan kepada laki-laki, tanpa Allah berikan kepada perempuan. Dan sikap yang Allah mengajar, sikap yang tepat, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karunia dan anugerah. Kemudian poin kedua adalah ta'limu rajul ahlahu. Suami itu punya kewajiban untuk mengajari istrinya. Maka sepatutnya seorang suami itu mengajari istrinya hal-hal yang bermanfaat bagi istri, baik perkara agama ataupun perkara dunia. Maka bukan hanya perkara agama yang di sini dikatakan, demikian juga perkara dunia. Maka tidaklah salah kemudian suami itu meskipun dia kurang bersentuhan langsung dalam mendidik anak, maka suami belajar masalah parenting, masalah belajar tentang masalah pendidikan anak kecil dan semacam itu. Kemudian ilmu yang dia dapatkan itu kemudian dia sampaikan dan dia ajarkan kepada istrinya. Maka suami belajar masak, tidak masalah. Kemudian setelah itu ngajar istrinya, gini loh cara masak yang enak. Gitu. Itu tidak harus kemudian suami belajar masak sama istrinya. Boleh jadi dia mengajar istrinya masak. Umri dunia. Tentang mengajarkan hal yang manfaat bagi istrinya berkaitan dengan perkara dunia. Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian, dan termasuk diri adalah anak, wa ahlikum, dan istri kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia, wal hijarah, dan batu, yaitu batu-batuan yang disembah-sembah oleh orang yang menyembahnya. Yang neraka itu terdapat padanya malaikat yang keras dan kasar yang mereka tidak pernah durhaka terhadap apa yang Allah perintahkan dan melakukan semua apa yang diperintahkan kepada mereka. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Malik bin Huwairith dan rombongan yang bersamanya yang mereka datang ke Madinah untuk daurah belajar dengan Nabi selama 20 hari. Dan mereka adalah para anak-anak muda, syabab, ya, datang ke Madinah untuk belajar agama selama 20 hari. Dan setelah selesai 20 hari tersebut, Nabi mengatakan kepada Malik bin Huwairith dan kawan-kawannya, irji'u ila ahlikum. Kembalilah kalian kepada keluarga kalian, pada istri kalian. Maka punya istri itu jangan jadi halangan untuk ngaji. Ya. Sebagaimana Malik bin Huwairith dan kawan-kawannya, mereka punya istri. Pergi ke Madinah untuk 20 hari, bahasa kita, daurah 20 hari dengan Nabi. Bukan hanya seminggu, 20 hari. Ya. Ini waktu waktu yang sangat lama. Seminggu sudah lama saat itu, masa 20 hari. Ya. Ini penderitaan ini. Maka kita lihat di sini, dicontohkan oleh Malik bin Huwairith dan kawan-kawan. Ya, beliau-beliau daurah 20 hari belajar kepada Nabi SAW tentang Islam. Maka mereka berkeluarga, namun keluarga itu tidak menghalanginya untuk belajar agama. Fa'akimu fihim. Maka hendaklah engkau tinggal di tengah-tengah mereka. Artinya suami itu tidaklah selayaknya hobi traveling, naik gunung, macam-macam, meninggalkan istri. Bukan karena hal-hal yang mendesak. Kalau masih bujang, ya mungkin silakan saja. Namun ini sudah punya istri, namun sikapnya seperti belum punya istri. Mungkin satu hal yang tidak benar. Nabi katakan, fa'akimu fihim. Tidaklah engkau tinggal di tengah-tengah istrimu, di tengah-tengah keluargamu. Ya, maka ketika seorang itu sudah punya keluarga, maka sadarilah kalau dia punya keluarga, sudah punya istri. Gitu. Jangan merasa dirinya seperti bujangan. Beda. Gitu. Itu beda. Masih bujang dengan sudah punya istri itu harus beda. Maka ketika punya istri, maka ada kewajiban untuk menemani istri. Fa'akimu fihi. Untuk menemani istri. Tidak kemudian safar kecuali hal-hal yang mendesak. Tidaklah safar kecuali hal-hal yang mendesak. Semisal mau ngaji. Mau ngaji. Itu termasuk hal yang mendesak. Non kalau cuma mau naik gunung. Itu bukan hal yang mendesak. Cuma mau traveling. Itu bukan hal yang mendesak. Maka lebih penting dia tinggal di tengah-tengah keluarganya. Maka dengan dia tinggal di tengah-tengah keluarga, maka dia punya fungsi bisa kemudian mendidik dan mengajar. Wa'allimuhum wa'muruhum. Ajarilah istrimu, keluargamu, dan perintahkanlah. Apa bedanya? Ya, ajari itu teoritis. Ajari itu teoritis. Perintahkan ini lebih bentuk kepada praktek. Yang telah diajarkan itu sudah dilaksanakan belum? Kok dilihat belum? Maka diingatkan. Maka diingatkan. Karena orang yang diajari belum tentu mengamalkan. Maka suami Allah beri Nabi wajibkan dua hal. Ngajari. Setelah itu melihat praktek istrinya. Sudah dipraktekkan ataukah belum? Maka kemudian ya, ada fungsi controlling. Ya. Ada fungsi kontrol. Bukan hanya pengajaran. Ini, maka ada pengajaran dan ada kontrol. Kalau dikontrol belum diamalkan, maka diingatkan untuk mengamalkannya. Ya, maka berdasarkan kalimat irji'u ila ahlikum fa'akimu fihim, maka pada dasarnya seorang itu yang terbaik, seorang muslim itu adalah tinggal bersama keluarganya dan tidak meninggalkan keluarganya kecuali memang ada kebutuhan mendesak. Ya, di sini dicatatkan oleh Bukhari dan Muslim. Demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Allahumma alim nama yang fa'una wa fa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.